بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قناتنا عزكم الله telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama beberapa perkara berkaitan dengan masalah hajar. Terakhir yang kita bahas ialah dua macam hajar ditinjau dari hak dan batilnya. Ada hajrun mamnu'un, hajr yang dilarang. Ada hajrun masyru'un, ada hajr yang disyariatkan. Terkait dengan hajrun masyru', ada beberapa kaidah-kaidah penting yang harus diperhatikan padanya. Yang sudah kita singgung ialah man yastahiqul hajr, seseorang atau siapa yang berhak untuk diboikot, dihajar. Telah disebutkan tadi ialah hajar ar-rajul zaujatihi, seseorang suami yang memboikot istrinya karena nusyuz. Juga hajar al-walid liwaladih, orang tua yang memboikot anaknya mungkin dikarenakan ta'dib. Ada semacam pengajaran adab dari orang tuanya atau hukuman dari orang tuanya dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada anaknya. Juga hajar mubtadi', juga hajar ahli ma'asi wa dzunub, juga hajar al-kafir, juga al-hajar hajru man yukhsha 'alaihi minan nifaq atau minal bid'ah, menghajar pihak yang dikhawatirkan menimpa dia sifat kemunafikan atau sifat-sifat kebid'ahan. Nah, ini terkait dengan pihak-pihak yang berhak untuk dihajar. Kemudian barakallahu fikum, yang juga penting untuk disebutkan di sini ialah maqasidul hajar, maksud dan tujuan diterapkannya prinsip hajar ini. Sebagian pihak barakallahu fikum memahami bahwasanya maksud hajar itu cuma satu, yaitu dalam rangka untuk menghukum ahlul bid'ah, dalam rangka untuk menghukum ahlul ma'asi, hukuman dalam bentuk diboikot. Padahal barakallahu fikum, kalau kita melihat penjelasan para ulama una, ternyata maksud, maslahat dan tujuan hajar itu tidak hanya satu, terkait dengan al-mubtadi itu sendiri. Ternyata memiliki maqasid kathirah azimah, memiliki suatu maksud yang sangat besar, maslahat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Di antaranya disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala dalam syarahnya Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi, ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan ada beberapa masalih, kemaslahatan-kemaslahatan prinsip hajar. Beliau mengatakan, tatkala menyebutkan sejumlah maslahat-maslahat besar dari prinsip hajar mubtadi ini, beliau mengatakan wa minha al-ghadabu lillahi jalla wa ala ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Maslahat yang pertama ialah marah karena Allah, marah karena sunnatul Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ghadabunillah. Dari sisi barakallahu fikum, ashabul ahwa'i wal bid'ah menetapkan sebuah syariat, sebuah pemahaman yang tidak ada dalam Islam ini, atau mereka memasukkan pada agama ini suatu pemahaman yang tidak termasuk daripadanya. Mereka hajar. Maslahat hajarnya ialah kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ghadabanillah. Wa minha qadabliyah, di antara maslahatnya ialah al-ihanatu li ahli al-bid'ah. Merendahkan dan menghinakan ahli bid'ah, di mana mereka telah melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa minha, di antara maslahatnya ialah kata beliau az-zajru, dalam rangka untuk menghadik, untuk menghukum, untuk menghukum barakallahu fikum ahli bid'ah tadi, supaya dia berhenti dari bid'ahnya. Wa minha, dan di antaranya pula barakallahu fikum al-wiqayatu lil hajir hatta yaslama min ghailati ahli al-bid'ah. Di antara maslahat hajir mubtadi ialah al-wiqayah, penjagaan untuk orang yang melaksanakan prinsip hajir, menjaga orang ini supaya dia selamat dari tipu daya, tipu daya ashabul ahwa'i wal bid'ah, supaya jangan terkena kebid'ahannya, maka dia tinggalkan ahli bid'ah tadi. Barakallahu fikum. Ini beberapa masalah yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala warah. Di sini untuk perhatikan barakallahu fikum, tidak hanya satu, tidak semata-mata dengan niat untuk menghukum ahli bid'ah atau semata-mata untuk menghinakan ahli bid'ah, tapi ada sisi yang lain. Ghadaban lillahi tabaraka wa ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, marah murka karena Allah dan rasulnya. Juga dalam ayat wiqayah min hajir, penjagaan bagi umat yang menghajir ashabul ahwa'i wal bid'ah dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Ini yang disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Disebutkan oleh para ulama yang lain bahwasanya hajrul mubtadi' ini secara khusus memiliki maqasid 'azimah, memiliki maksud-maksud yang sangat agung yang jarang diperhatikan oleh orang-orang yang mempraktikkannya. Di antaranya ialah, di antara tujuan diterapkannya prinsip hajar mubtadi' ialah tahqiqul ubudiyyati lillah. Tahqiqul ubudiyyati lillah, merealisasikan ibadah untuk Allah semata, mewujudkan ibadah untuk Allah semata. Hadirin azakumullah, perlu dipahami, yang namanya hajrul mubtadi' itu disyariatkan. Nah gitu ya. Perkara yang dicontohkan oleh Rasul, perkara yang diperintahkan dalam Alkitab Sunnah, perkara yang dikerjakan oleh salaful ummah. Anda harus paham, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu mengandung makna ibadah. Mengandung makna ibadah. Maka yang namanya hajrul mubtadi', memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu ibadatun, sebuah amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip ibadah. Barakallahu fikum. Maka hanantina anzakumullah, ketika seseorang itu menerapkan kaidah hajrul mubtadi', Maka tujuan yang kali pertama ialah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Paham ya? Sedang ibadah kepada Allah dalam bentuk hajrul mubtadi. Saya tinggalkan si fulan karena saya beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Saya tidak mau menghadiri halaqah si fulan yang mubtadi itu dengan niatan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan saya untuk memberikan ashabul ahwa'i wal bid'ah, maka saya laksanakan perintah itu. Saya beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Tahqiqul ubudiyah lillah. Barakallahu fikum. Ini dari sekian banyak ayat Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang tadi kita bacakan terkait dengan hajjun masyru'. Kalau diperintahkan untuk i'rab fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Itu perintah. Juga ketika di ayat yang lain dengan bahasa fala taq'ud. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama dengan mereka. Larangan duduk dengan mereka. Perintah dan larangan adalah ibadah. Adalah ibadah. Maka tujuan inti, tujuan penting barakallahu fikum dari prinsip hajir ini ialah tahqiqul ubudiyyati lillah, mewujudkan, merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karena itulah yang namanya hajir itu harus dengan sunnah Rasul, dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus ada keikhlasan, harus ada mutaba'ah dalam pelaksanaan hajir. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam kitab beliau dan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan fal hijratu syar'iyyah hiya min al a'mal allati amara Allah biha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hajr yang syar'i, hijrah yang syar'iyyah, termasuk amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fata'atu la budda an takuna khalisatan lillah wa an takuna muwafiqatan li amrih fa takuna khalisatan sawaba. Sebuah ketaatan semacam al-hajr harus ikhlas karena Allah, harus sesuai dengan perintah Allah, sehingga itu ibadah, itu ketaatan, ikhlas dan benar. Beliau mengatakan, "Faman hajara li hawa nafsihi aw hajaran ghaira ma'murin bihi kana kharijan an hada." Maka barang siapa yang menghajar karena hawa nafsunya, atau dia menghajar dengan hajar yang tidak diperintahkan, maka dia telah keluar dari tujuan yang mulia ini, keluar dari ketaatan yang mulia ini. Beliau mengatakan selain itu, "Fayandari ayyufarraqa بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس." Perlu dibedakan amal hajr karena haknya Allah dan amal hajr karena hak hawa nafsu. Fal awwalu ma'murun bihi, yang pertama diperintahkan hajr karena Allah. Wa tsani manhiyun anhu, yang kedua dilarang hajr karena hawa nafsu. Sangat jelas. Intinya barakallahu fikum harus dipahami. Harus diamali. Amaliyah hajr, praktek hajr itu ibadah. Hanya ibadah. Maka harus dengan keikhlasan, harus dengan mutaba'ah. Ketika Anda mengamalkannya, niatkan itu sebagai ibadah karena Allah. Tahqiqul ubudiyyati lillah. Paham ini? Satu. Tujuan yang lain, maksud yang lain daripada al-hajr ialah tahqiqul wala'i wal bara', merealisasikan prinsip al-wala' wal bara' yang pernah kita bahas kemarin, mengamalkan dan mewujudkan prinsip al-wala' wal bara', cinta dan benci karena Allah. Barakallahu fikum. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, al-muwalatu lillah wal-mu'adatu lillah, itu merupakan maksud syar'i daripada al-hajr ini. Barakallahu fikum. wala untuk iman wal mu'minin, bara untuk kufur wal kafirin, al bid'ah wal mubtadi'in, al ma'siyah wa ahlul ma'asi biqadarihim, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan kemudian terangkan kemarin ada muwalah kulliyah, ada muwalah juz'iyah, ada faro'ah kulliyah, ada faro'ah juz'iyah. Yang kita faro'ah kekufuran orang kafir, kebid'ahan ahlul bid'ah, kemaksiatan ahlul ma'asi, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang namanya hajrul mubtadi', memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu satu poin dari prinsip al-wala' wal-faro', yaitu al-faro'ah, bentuk dan sikap berlepas diri, sikap faro' dari ahlul bid'ah dan bid'ahnya. Bentuk faro'ahnya dengan apa? Dengan hajrul mubtadi'. Barakallahu fiikum. Hada wa'ala. Paham saya? Maka prinsip haji mubtadi' ikhwan, di antara tujuannya ialah untuk mewujudkan prinsip al-wala'u wal-bara'. Al-wala'u wal-bara'. Barakallahu fiikum. Mudah insyaAllah ya. Saya tidak memperpanjang, dikarenakan sudah pernah kita bahas sebelumnya. Siapa yang difaro', siapa yang dikasih wala'. Yang terpenting sekarang ini ialah faro'ahnya. Siapa yang difaro'? Al-kufru wal-kafirin, al-bid'ah wal-mubtadi'in, wal-ma'asiyah wa ahlul ma'asi biqadarihim, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang kita bahas sekarang faro' dari bid'ah dan ahlul bid'ah, ma'asiyah dan ahlul ma'asiyah, kufur dan ahlul kufur. Itu merupakan al-faro'ah. Di antara bentuknya ialah hajr, memboikot mereka semuanya. Allahul musta'an wa hawla wa la quwwata illa billah. Nama ya Pak. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ketika beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tarjamah Thawr bin Yazid al-Himsi. Thawr bin Yazid ini memiliki pemahaman Qadariyah. Disebutkan oleh Abu Taufa al-Halabi, dia mengatakan haddatsana ashabuna anna Thawran laqiya al-Auza'i. Teman-teman kami menceritakan bahwasanya Thawr pernah berjumpa dengan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, famadda yadahu ilaih. Thawr menjulurkan tangannya kepada Al-Auza'i, seperti ini jabat tangan. Fa'al Al-Auza'i ayyamudda yadahu ilaih. Ternyata Imam Al-Auza'i rahimahullah izin untuk menyambut tangan orang tadi. Namanya beliau enggak mau menjulurkan tangan. Wa qala, dan beliau mengatakan, ya Thawr, law kana di dunya lakana til muqarabah walakinahu din. Hai Thawr, kalau seandainya itu urusan duniawi gampang, tapi ini masalah agama, masalah din, nah, saya enggak mau jawab tangan sama kamu, dikarenakan dia memiliki pemahaman Qadariyah. Itu sikap al-bara'ah. Sikap bara'ah satu bentuk daripada hajr. Hajr merupakan satu bentuk dari sikap bara'ah. Barakallahu fikum. Nah ya Pak, hadza wadhifun insyaallah taala. Ini perkara yang sangat jelas. Kemudian tujuan yang berikutnya lagi, maksud yang lainnya lagi ialah al-qiyamu biwajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau tanya ya Pak, bid'ah itu kemungkar atau bukan? Maksiat itu mungkar atau bukan? Al-kufur wa syirik mungkar atau bukan? perlu dilarang apa diperintahkan? Ya, dilarang. Dalam prinsip kita, prinsip Islam yang besar itu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang ma'ruf melawan yang munkar. Semua perkara-perkara yang ma'ruf diperintahkan. Semua perkara-perkara yang munkar apapun bentuknya dilarang. Termasuk kemungkaran asyirk wal kufur. Termasuk kemungkaran al bid'ah. Termasuk kemungkaran al ma'siyah wal dzunub. Hakadah. Maka prinsip Islam ialah nahi munkar. Harus ada upaya nahi munkar melarang umat manusia dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Maka prinsip hajr mubtadi memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, memboikot ashabul ma'asi wal dzunub, memboikot kaum kufar, memboikot orang-orang yang dikhawatirkan terjangkiti penyakit nifaq, itu termasuk prinsip nahi munkar. Termasuk bentuk pengingkaran kita kepada mereka. Nahi munkar itu ada yang dengan lisan, dengan badan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adha'u iman. Siapa yang memandang kemungkaran? Di antaranya bid'ah. Siapa yang memandang kemungkaran, yang tahu kemungkaran, rubah dengan tangannya. Tidak mampu dengan lisannya. Tidak mampu dengan hatinya. Itu yang paling lemah. Maka tatkala engkau mewujudkannya dalam bentuk hajur, membaikat pelaku-pelaku bid'ah, membaikat ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan tangan kamu, dengan fisik kamu, dengan badan kamu, dengan lisan kamu, dengan hati kamu, itu iman. Berarti Anda telah menerapkan prinsip nahi mungkar, ingkarul mungkar. Dan seurusan berita ini ya tarahimahullah berhujjah dengan hadis ingkarul munkar ini untuk bab hajr mubtadi'. Cermati baik-baik. Itu diantara maksud dan tujuan menerapkan prinsip hajr mubtadi'. Semuanya perkara besar. Tahqiqul ubudiyah lillah, mewujudkan ibadah untuk Allah semata. Kamu sedang ibadah dengan hajr tadi. Mewujudkan prinsip al-wala' wal-fara', ini prinsip besar dalam Islam yang telah kita bahas kemarin. Menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar juga merupakan prinsip yang sangat besar pada agama ini. Yang akan dibahas secara khusus pada topik yang setelahnya nanti insyaAllah. Ada pula maksud yang lainnya lagi. Maksud yang keempat dari yang saya hitung tadi, dan sekian dari mulai awal tadi, ialah an-nushu li'ammatil ummah, dalam rangka menasihati umat secara umum. Menasihati umat secara umum. Rasul mengatakan dalam hadis ad-dinun nasiha, agama dan nasihat. Di antaranya wali'a'immatil muslimina wa'ammatihim, nasihat untuk penguasa muslimin dan umumnya kaum muslimin. Disebutkan oleh para ulama una termasuk bentuk menasihati kaum muslimin, himayatuhum minal mukhalafah, menjaga mereka, membentengi mereka dari tindakan mukhalafah, menyelisihi syariat. Baik mukhalafah dalam bentuk kekufuran, atau mukhalafah dalam bentuk kebid'ahan, atau mukhalafah dalam bentuk kemaksiatan. Itu upaya menasihati umat. Awas kekufuran, awas kebid'ahan, awas kemaksiatan. Di antara bentuk menasihati umat ialah himayatuhum minal mukhalifin, menjaga mereka dari pihak-pihak yang menyelisih syariat. Baik mukhalif pihak tadi, orang kafir, atau mukhalifnya ahli bid'ah, atau mukhalifnya ahli ma'asi. Kita menjaga umat daripada mereka semua. Barakallahu. Menasihati umat secara umum, menjaga akidah umat, menjaga prinsip umat, menjaga akhlaknya umat, menjaga agama umat. Jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman bid'ah, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jangan sampai terpengaruh pemahaman kufur orang-orang kafir. Jangan sampai terpengaruh dengan kemaksiatannya ahli maaf dulu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, menukil pernyataan Qatadah bin Ja'amah As-Saduzi Abu Al-Khattab, salah seorang imam tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau menyatakan, kata Qatadah rahimahullah, Inna rajula idha btada'a bid'atan yajibu an tuzkar hatta tuhlal. Seseorang itu apabila telah melakukan sebuah kebid'ahan, maka harus disebut orang itu supaya ditahdir, supaya umat mentahdir dia, memperingatkan supaya umat manusia berhadir daripada dia. Tuzkar hatta tuhlal, disebut supaya umat berhadir dan waspada daripadanya. Ditundukkan secara langsung oleh Imam Sufyan Tsauri rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Du'afa, menyebutkan kisahnya Sufyan Tsauri. Disebutkan bahwasanya Sufyan Tsauri rahimahullah tidak mau mensolatkan jenazahnya Abdul Aziz bin Abi Rawad. Ditanyakan, limadza lam tusalli wahai Tsauri, kenapa engkau tidak mensolatkan jenazahnya? Katanya Tsauri rahimahullah, wallahi demi Allah, inni la arus salata ala man dunahu indi. Sungguh demi Allah, saya berpendapat boleh mensolatkan jenazah orang yang di bawahnya dia. Walakinni aradtu an uriyan nasa annahu mata ala bid'ah. Tetapi saya ingin memperlihatkan kepada umat manusia, dia itu mati di atas pemahaman bid'ahnya. Langsung saja. Kisahnya disebutkan juga oleh Al-Qaidi rahimahullah dalam bukunya Abu Aha. Disebutkan, annahu lamma wudi'atil janazah, ketika jenazahnya Abdul Aziz bin Abi Rawad yang punya pemahaman bid'ah diletakkan, disolatkan, ja'a rahimahullah, datang ini Tsauri rahimahullah, wastaffan nasu lis-shalah, dalam keadaan masyarakat sudah membuat saf untuk menolakkan jenazahnya Ibn Abi Rawad. Datang Tsauri. Fasa'atin nasu baku ja'a Tsauri. Orang-orang pun mengatakan, datang Tsauri, keluar. Aksi sebulan, ayo dikasih tempat, jalan. Datang Tsauri rahimahullah, imam besar ya kepada masa itu. Falamma afsahu lahu, maka tatkala masyarakat tadi memberikan jalan untuk Tsauri lewat, ja'a wasaqas-sufuh, datang Tsauri membelah saf-saf tadi. Wan nas yanzurun, orang-orang melihat ini semua. Ada apa ini? Begitu. Wan nas yanzurun, fajawazal janazata wa lam yusalli 'alaiha. Ternyata Tsauri rahimahullah datang membelah saf terus sampai melewati jenazah, tablet tidak mensolatkannya. Dikatakan wadzalika li'annahu kana yarji', dikarenakan itu jenazah memiliki pemahaman murji'ah. Langsung praktek di depan banyak orang. Barakallahu fiik. Ini tokoh ya kan, Tsauri rahimahullah ta'ala. Apa tujuannya? Keterangan tadi, saya kepingin memberitahu, memperlihatkan kepada masyarakat, ini orang mati di atas bid'ah. Itu namanya nushan lil ummah, menasihati ummah. Disebutkan dalam terjemahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy dalam kitab Syiar An-Nubala, bahwasanya Abu Salih Al-Farra menceritakan, saya pernah menghikayatkan kepada Yusuf bin Asdaf tentang Waqi' rahimahullah sesuatu dari perkara fitnah. Katanya Yusuf bin Asbab, zaka yushbihu ustazah Hasan bin Salih, itu mirip kayak gurunya Hasan bin Salih. Maka katanya Abu Salih Al-Farra, saya katakan kepada Yusuf, amma bakhafu an takuna hadhihi hibah, apakah kamu tidak kuat itu hibah? Kayak ustaznya itu. Kapan anda takut itu ghibah? Maka berkatalah Yusuf bin Asbab rahimahullah, walima ya Ahmad, emang kenapa wahai orang tolol? Dia mengatakan, ana khairun liha'ulai min abaihim wa ummahatihim. Aku lebih baik bagi mereka itu daripada bapak dan ibu mereka. Ana anhanas ayya'aru bima ahdathu. Saya melarang umat manusia mengamalkan bid'ah mereka. Fatattabi'uhum aw zarahum. Sebab kalau diamalkan bid'ah mereka, maka dosa-dosa umat itu akan menimpa ahli bid'ah tadi. Waman atrahum kana abarra alaihim. Barang siapa yang menyanjung-nyanjung, yang memuji-muji ahli bid'ah itu lebih membahayakan mereka sendiri. Tegas, ana khairun min haula min abaihim wa ummahatihim. Aku lebih baik bagi mereka daripada bapak ibunya. Aku larang umat jangan mengamalkan bid'ahnya. Kalau sampai diamalkan, dosanya numpuk dia itu. Tak ada pernah itu. Itu bentuk apa ya, Pak? An-nasihah lil ummah. Menasihati umat itu di antara fungsi hajir mubtadi'. Barakallahu fikum. Jadi misalnya di antara bentuk hajir tadi itu tidak mensolatkan jenazahnya. Di antara bentuk hajir melarang umat dari majelisnya. Di antara bentuk hajir macam-macam. Nanti akan saya bawakan insyaallah secara umum. Barakallahu fikum. Ini tujuan. Ada lagi tujuan yang lain. Yang terakhir ini yang banyak diperhatikan secara khusus oleh sekian banyak pihak. Di antaranya ialah rujul mahjur an khata'ihi. Di antara tujuan diterapkannya prinsip hajar ialah supaya yang dihajar itu rujuk dari kesalahannya. Supaya yang dihajar itu rujuk kembali dari kesalahannya. Allah. Yang dikatakan tadi sama al-muallif hafizahullah, upaya untuk menghukum ahli bid'ah tadi supaya dia sadar dan merujuk dari bid'ahnya. Sebagaimana tindakannya Rasul dengan para sahabat ketika membawa ifat Ka'ab bin Malik dihukum 50 hari 50 malam dibaikat serentak. Maka beliau pun langsung menunjukkan keikhlasannya, ketulusannya, kejujurannya dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Barakallahu fikum. Nah ini oleh sebagian pihak hajr mubtadi itu hanya khusus untuk tujuan satu ini. Di dalam pandangan mereka maslahat dan tujuan hajr hanya ini, supaya rujuk, supaya jelas, supaya kapok ahli bid'ahnya itu. Mereka lupa dengan tujuan-tujuan lain yang dibawakan sebelum-sebelumnya. Akhirnya apa? Muncul pemahaman sekarang ini, dewasa ini, belum lama ini, perasaan saya lebih tua daripada pemahaman ini. Nah, itu. Pemahamannya ya. Ini saya sudah hidup, saya sudah lahir, baru muncul itu pemahaman. Nah, karena kalau itu, saya lebih tua daripada pemahaman ini. Umur saya lebih tua. Nah, karena kalau itu. Muncul pemahaman. Kalau kita menghajar seseorang, ternyata tidak rujuk, berarti gugur kewajiban haji. Itu pemahaman dia. Loh kenapa? Dikarenakan tujuan dan maksudnya enggak tercapai. Karena enggak tercapai, maka gugur. Mudah ya? Muncul pemahaman yang seperti ini. Ketika ada orang yang menerapkan haji, marah-marah dia. Ya Aki, bukan masa dan waktunya hajar di zaman sekarang ini, di tempat seperti ini, tidak ada apa namanya maslahatnya sama sekali. Kenapa? Tidak ada tempatnya hajar sekarang itu. Antum hajar dia 1000 kali, ya gitu-gitu aja. Ya tidak bakal rujuk. Terus bagaimana? Ya jangan dihajar. Terus sih apa? Terus gimana? Mau apa kita? Mereka mengatakan ya menggunakan prinsip taklif. Taklifil qulub, ya harus melembutkan hati mereka. Dengan prinsip arif kuwalin, dengan lembut dan halus. Caranya bagaimana? Nah, tanya lagi pembahasannya. Nanti dibahas insyaallah. Intinya ikhwan fil iman azakumullah, pemahaman itu muncul barakallahu fikum, dikarenakan kurang luas pemahamannya tentang maslahat hajar. Bayangannya hanya yang terakhir ini saja. Lupa dia hajar itu ibadah. Lupa dia itu upaya mewujudkan prinsip al-wala wal-bara. Lupa dia itu upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lupa dia itu upaya menasihati umat. Lupa sekian banyak masalah yang dibawakan sebelumnya. Lupa kabeh. Hanya itu tok yang diingat. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagai muqaddimah perlu dipahami. Ketika salah satu tujuan dan maksud hajar itu tidak terpenuhi, bukan berarti gugur kewajiban hajar. Tanya. Dikarenakan masih ada tujuan-tujuan yang lain yang mungkin Anda kerjakan. Dari semua tujuan di atas, itu dibagi dua oleh para ulama. Ada masalihun ammah, ada masalihun khasah. Maslahat umum, maslahat khusus. Maslahat yang umum, ya sebelum tadi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk prinsip al-wala wal-bara, dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka untuk menasihati umat, dalam rangka untuk dan segala macamnya itu. Maslahat umum. Ada yang khusus. Yang khusus ini ada dua. Terkait dengan ahli bid'ahnya, terkait dengan Anda selaku pelaku hajar. Kedepannya khusus yaitu diterapkan hajar kalau untuk kamu, supaya kamu selamat dari penyimpangan ahli bid'ah. Namanya hajrul wiqayah. Hajar untuk menjaga diri. Kamu tinggalkan semua yang ada. Kamu tinggalkan bid'ah, kamu tinggalkan ahli bid'ah, kamu tinggalkan majelis bid'ah sejauh-jauhnya. Itu boleh bagi anda. Itu namanya hajar wiqayah. Hajar membebas orang yang menyimpang untuk menjaga dirinya. Ada masalah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam punya At-Tamhid. Khusus itu. Yang kedua terkait dengan ahli bid'ahnya. Apa tujuannya? Supaya dia jera, dihukum, supaya jera, supaya kapok, supaya rujuk dari bid'ahnya, dari kesalahannya. Itu disebut dengan zajrul uqubah. Hajrul uqubah. Hajr dengan niatan untuk menghukum dia. Ini khusus. Artinya barakallahu fikum, ketika prinsip ini, tujuan yang satu ini tidak terpenuhi, yang namanya pelaku bid'ah tidak mau rujuk dari bid'ahnya. Orang yang punya pemahaman sesat tidak mau rujuk dari kesesatannya. Maka tetap kamu terapkan hajir muktadi, tidak gugur. Kenapa? Masih ada tujuan-tujuan lain yang mulia di balik itu. Ibadah kepada Allah, prinsip al-wala wal-bara, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menasihati umat dan segala macam. Barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah apakah ada contoh di kalangan para ulama? Apakah ada contoh di kalangan para ulama? Barakallahu fikum. Yang menghajar sahabul ahwa'i wal bid'ah, tetapi mereka tidak rujuk. Atau tetap melaksanakan prinsip hajar mubtadi', walaupun yang dihajar itu tidak mengambil kemanfaatan daripadanya. Ada apa enggak? Hah? Kira-kira ada enggak? Ada enggak? Ada. Apa di antaranya? Ada enggak? Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Contohnya? daya dulu aja lah, ulama salah dulu lah. Kalau sekarang ini kan contoh realnya, hanya dulu. Nah, barakallahu fiikum. Supaya kita mengetahui bagaimana prinsipnya salah. Saya mau tanya kepada anda. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pada ayyamul mihnah, pada masa-masa mihnah ketika itu, posisi beliau di bawah di atas, posisi beliau ketika itu lemah atau kuat, di bawah atau di atas angin, di bawah angin terakhir sebelumnya saya di bawah, kondisinya tidak kuat, lemah. Apakah beliau menghajar tokoh-tokoh Mu'tazilah ketika itu? Apakah beliau menggunakan sikap taklif wali? Cepat, cepat. Tokoh-tokoh yang menjadi tukang mihnah pada masa itu, orang semacam Ibnu Abi Du'ad, Ahmad bin Abi Du'ad, orang semacam Bisyr al-Marisi dan segala macamnya ketika itu, yang di atas angin, yang dipegangi sama para penguasa. Ketika itu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menghajar mereka atau mentaklif mereka. Coba, menghajar mereka. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mentahdir umat, memperingatkan umat dari pemahaman mereka terang-terangan. Maka boleh dihukum, dipenjara, dicambuk dan segala macamnya. Ya baik. Saya mau tanya, taubat apa anda itu Ibn Abi Du'ad? Rujuk apa enggak? Ayuhan nas. Enggak rujuk. Mati di arah kebid'ahannya. Enggak ada kalau itu. Saya tanya, itu contoh langsung real di zaman salaf. Itu menunjukkan barakallahu fikum, ketika satu maksud ini tidak tercapai, tidak ada harapan untuk rujuknya mereka dari kebid'ahannya, itu bukan berarti gugur kewajiban hajur. Kamu terapkan dengan maslahat-maslahat yang lain. Kamu beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Kamu terapkan al-wala wal-bara dengan prinsip ini. Bentuk barokahnya kamu kepada mereka. Kamu terapkan amar ma'ruf nahi munkar dengan prinsip ini. Bentuk ingkar munkar kamu kepada mereka. Dan yang terpenting, menasihati umat dengan tindakan. Tidak gugur, mas. Kalau dengan kaidahnya kalian, ayuhan nas, yang menggugurkan kewajiban hajar dengan alasan maksudnya enggak tercapai, berarti anda harus menggunakan ta'liful qulub kepada tokoh-tokoh Mu'tazilah tadi. Dan itu telah dikerjakan Imam Ahmad rahimahullah. Apa ada apa namanya acara apa namanya bagaimana bahasanya ya? Supaya gimana lah dialog katakan sudah mereka kalah mereka yang haruslah gimana caranya supaya gitu ya tidak ada itu semuanya tidak ada para ulama itu tidak ada ya tidak gugur barakallahu fikum. Akhirnya di sini memunculkan pembahasan panjang di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Untuk memperjelas prinsip yang terakhir tadi, hajar mubtadi itu tidak gugur dikarenakan salah satu tujuan dan maksudnya tidak tercapai. Diperjelas dengan permasalahan yang sudah pernah saya sampaikan di sini. Hajar itu dilihat dari sisi total dan tidaknya dibagi dua. Masih ingat kemarin ya? Ada hajrun kulli, ada hajrun juz'i. Ada pemboikotan hajr secara total, ada yang juz'i, parsial. Diterangkan di awal definisi hajr oleh Al-Asbahani rahimahullah, imma fil badan, imma fil lisan, imma fil qalb. Hajar dengan fisik badan kamu, hajar dengan lisan kamu, hajar dengan hati kamu. Diterangkan di awal tadi, hukum asal yang namanya hajar bil qalb, hajar dengan lisan, hajar dengan badan, itu cabang. Masih ingat? Ini semuanya ada dalilnya. Terkait dengan dalil yang disebutkan oleh para ulama unak, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arba, rawahu Muslim tentang amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhafu al-iman. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati. Semuanya atau sebagiannya. Paling tidak dengan hati. Maka hajur badan, ada yang kulli, ada yang juz'i. Hajur lisan, ada yang kulli, ada yang juz'i. Ketika menerapkan itu semua, hati ikut serta. Hati kamu itu ikut nimbrung. Kamu menghajur orang dengan badan kamu secara total, hati kamu ikut. Kamu menghajur orang secara juz'i parsial, hati kamu ikut. Menghajur orang dengan lisan kamu dengan total, hati kamu ikut. Menghajar orang secara parsial dengan lesan, hati kamu ikut. Hati di sini yang menggerakkan lesan kamu dan badan kamu. Contohnya masing-masing ada. Di antara contoh, hajrun kulliyun bil badan. Hajr total menggunakan badan. Ialah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu kata para ulama. Di antaranya lagi, hijrah pergi dari negeri bid'ah yang dicaci maki padanya salafun saleh, menuju ke negeri yang ada demikian keadaan. Disebutkan dalam tarikh Ibnu Abi Khaisamah, tentulah hadatsana Yahya Ibnu Ma'in qala akhbara Jarir al-Mughirah qala, katanya Mughirah, kharaja Hamzalah al-Katib wa Jarir bin Abdullah wa Adi bin Hatim min al-Kufah fanazalu Qartisiyya wa qalu la nuqimu fi baladin yushtabu fihi Utsman radhiyallahu anhu. Hamzalah al-Katib, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Adi bin Hatim, semuanya pergi dari wilayah Kufah. Mereka langsung tinggal di sebuah tempat yang namanya Qartisiyya. Mereka menyatakan, kami tidak akan mukim di sebuah tempat, di sebuah wilayah yang di situ dicaci maki sahabat Utsman bin Affan. Pergi langsung. Itu hajr kulli bil badan. Hajr total ya Evan, pergi sudah dengan badan kamu. Pindah ke tempat yang lain. Yang tadinya itu di Al-Ansor, pindah ke tempat yang lainnya lagi. Itu kalau di sini ada demikian. Atau kebalik, yang tadinya itu di wilayah mana, pindah ke sini semuanya. Kenapa? Dikarenakan di tempat asalnya kamu, di sana dicaci maki salafun saleh. Di sana ilahi. Itu contoh hajar kulli bil badan. Contoh hajar juz'i bil badan. Juz'i itu kan parsial dengan salah satu bentuk hajar, tapi dengan badan. Dicontohkan ialah seperti hajar ar-rajul li zaujatihi fil maqja. Seorang suami yang memboikot istrinya di tempat tidur. Juz'i, tidak semuanya satu atap. Bil badan, kamu melengos dari dia, tidak kamu kasih apa-apa. Itu hajur juz'i bil badan. Barakallahu fikum. Juga seperti dalam tarjamah, dalam biografinya Abdullah bin Zakaria Asy-Syami, dia pernah berjumpa dengan Ghailan Al-Qadari. Ghailan yang punya pemahaman Qadariyah, fa'ajala anhu. Ternyata Abdullah bin Zakaria itu langsung berpaling dari Ghailan Al-Qadari itu. Tanyakan, ada yang tanya, ya Aba Yahya, limaga taf'alu hadhihi al-af'al? Abu Yahya, kenapa kamu mengerjakan tindakan seperti itu? Ketemu Ghilan, minggir. Ketemu Ghilan, minggir. Kenapa kamu ini? Kala beliau mengatakan, la yudhilluni wa iyyahu baitun ilal masjid. Tidak akan menaungi aku dan orang ini satu atap rumah kecuali masjid. Ketika di sebuah tempat yang ada atapnya, ada Abdullah Asyami, muncul Ghilan pergi dia. Kecuali masjid, yakni ketika datang waktu sholat, dia sholat, kok juga ada Ghilan sholat, terus gimana lagi sholat? Selain masjid, tidak bakal ketemu sama saya. Itu namanya apa ya? Juz'i. Dikarenakan dia tidak pergi dari tempat tersebut. Dan badan. Di antara contoh barakallahu fikum, hajr kulli bil lisan. Hajr total dengan lisan. Tidak ngajak bicara dia, dia bicara enggak diurusi, enggak dikasih salam, dia salam enggak dijawab salamnya dengan lisan. Barakallahu fikum, itu dicontohkan seperti kisahnya Ka'ab bin Malik dalam riwayat ini. Aneh. Assalamualaikum. Rasul melawan kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Itu hajir kulli bil lisan. Tidak ngomong sedikit pun. Sedikit pun. Satu kata-kata pun tidak ngomong. Itu hajir kulli bil lisan. Wallahul musta'an. Contoh hajir juz'i bil lisan. Hajar dengan lisan yang sifatnya juz'i parsial. Yang disebutkan tadi dalam tarjamahnya Thawr bin Yazid al-Himsi ketika berjumpa berpapasan dengan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, barakallahu fikum, diminta jabat tangan. Beliau mengambil jabat tangan. Barakallahu fikum. Dikasih salam, enggak jawab salam. Tetapi Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berbicara dengan dia, menegaskan sikapnya. Ya Thawr, lau kana fid dunya lakana fil muqaratah walakinahu din. Thawr, kalau urusan dunia enteng. Ini perkara agama. Salam tolak, hajar. Bicara, bicara. Enggak hajar. Juz'i bil lisan. Barakallahu fikum. Juga disebutkan barakallahu fikum dalam tarikh Abu Zuhrah Dimashqi, dia mengatakan sami'tu Abu Muzhir yaqul qala sami'tu Isa bin Yunus yaqul, aku pernah mendengar Isa bin Yunus mengatakan sallama Amr ibn Ubaid ala ibn Auf. Amr bin Ubaid tokoh Mu'tazilah pernah mengucapkan salam kepada Ibn Auf, Abdullah bin Auf, falam yarudda alaih, tidak dijawab. Wa jalasa ilaih faqama anhu. Amr bin Ubaid duduk di sampingnya, maka Abdullah bin Auf langsung bangkit meninggalkannya. Barakallahu. Wadih. Wah. Ringkasnya barakallahu fikum, hajr itu tidak satu bentuk. Tapi ragam bentuk. Ada yang total, ada yang parsial, ada yang dengan lisan, ada yang dengan badan. Minimal dengan hati. Hajar itu ada yang dalam bentuk hajar kalam, tidak menyampaikan salam, tidak menjawab salam, tidak berbicara dengan dia, tidak menjenguk dia kalau dia sakit, tidak mengantar jenazahnya ketika dia mati, tidak menghadiri majlisnya, tidak berdialog dengan dia, tidak membaca buku-bukunya, tidak membaca karya-karyanya, macam-macam. Itu semua bentuk dan contoh-contoh hajar. Tapi yang bisa kamu kerjakan seluruhnya, kulli. Terkadang pula tidak mungkin kamu kerjakan semuanya, maka kamu kerjakan secara juz'i. Wadih ini, wadih ya ikhwan, ayuhannas, wadih ini. Tak kala engkau tidak mampu hajar bil badan, tidak mampu hajar bil lisan, minimal, minimal hajar bil qalb. Kamu benci dengan bid'ahnya itu, kamu tidak suka dengan orang satu, tapi di hati. Tidak bakal gugur barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah, dalam kitab beliau Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajr, beliau menyatakan ba'dun nas yafham fil hajr anna lahu suratan wahidah. Sebagian orang memahami dari hajar ini hanya memiliki satu bentuk. Walidhalika yu'annifuna ala nas. Oleh karena itulah mereka ini membentak orang lain atau mengkritik orang lain. Hajar, ittaqullah ya akhi. Hajar, ittaqullah ya akhi. Hajar, ittaqillah ya akhi. Apa itu hajar? Tidak manfaat zaman sekarang ini. Gitu. Naam, kata beliau. Nahnu naqul, ya, kami menyatakan ittaqullah, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah, wa auqi'ul hajra ala wajhi syar'i, terapkan hajar sesuai dengan cara syariat. Barakallahu fikum. Hajar memiliki banyak bentuk, ada yang kulit, ada yang cuci kata beliau. Barakallahu fikum. Terkadang semuanya mungkin dikerjakan, terkadang sebagian dikerjakan yang lain tidak mungkin dikerjakan, tergantung sisi kekuatan dan kelemahan masing-masing orang. Barakallahu fikum. Fadhi, intinya al-hajar tidak mungkin gugur wajib. Ini Evan membantah pemahaman yang muncul di zaman sekarang ini sebagaimana keterangan tadi Evan, yang menggugurkan kewajiban hajar dikarenakan maksud dan tujuannya tidak tercapai. Kemudian muncul pembahasan di kalangan para ulama, hal yasqutul hajar inda adamil qudrati alaih. Kewajiban hajar ketika tidak mampu menerapkannya, tidak ada kemampuan, lemah, ajis, tidak punya kekuatan, kondisinya tertekan, yang di atas angin ialah ahlul bid'ah, apakah gugur kewajiban hajar ketika tidak mampu melaksanakannya? Barakallahu fikum. Khamatina azzakumullah, sebagaimana yang terangkan di pembahasan sebelumnya terkait dengan al-masalih, maslahat hajar itu tidak cuma satu, ya. Sebagaimana bentuk hajar tidak cuma satu, maslahat hajar ada yang amma ada yang khasah. Ketika mampu untuk melaksanakan seluruhnya, mencapai seluruhnya, kerjakan. Tetapi ketika tidak mampu untuk melaksanakan seluruhnya, apakah gugur kewajiban? Jawabannya tidak gugur kewajiban walaupun Anda lemah. Kalau tidak mampu mengerjakan sebuah maslahat, maka mungkin dikerjakan dengan niatan maslahat yang lainnya lagi. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Di antara argumentasi yang menunjukkan demikian ya, Pak. Hajar itu tidak gugur walaupun posisi kamu itu lemah. Tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuasaan. Tetap kamu melancarkan prinsip hajar dengan tujuan maslahat-maslahat yang banyak tadi itu. Iyalah asar yang dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta'nya, wa Syafi'i dalam Risalah, wa Nasa'i dalam Al-Mujtaba, Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih bi Isnadin Sahih, disebutkan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma menjual emas dan perak melebihi timbangannya. Emas dan perak melebihi timbangannya. Kalau emas dengan emas harus sama timbangannya dan harus kontan. Emas dengan emas atau perak dengan perak harus sama timbangannya, harus kontan. Ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, sahabiyun jalil, dan ketika itu sebagai seorang amirul mukminin khalifah, menjual emas atau perak melebihi timbangannya. Ketika itu ditegur oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanha an mithli hadzal bai' illa mithlan bi mithlin. Wahai Muawiyah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang sistem jual beli ini kecuali semisal timbangannya yang tidak boleh lebih. Faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah pun mengatakan kepada Abu Darda, ma arabihi ba'sa. Tidak apa-apa. Ketika itu Muawiyah sebagai Amir Syam, Amir Syam pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, marah Abu Darda. Beliau mengatakan, man ya'dhuruni min Muawiyah, siapa yang bisa memaafkan aku dari tindakan Muawiyah ini? Ana ukhbiruhu bi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yukhbiru bi an ra'yi. Aku beritakan kepada dia hadisnya Rasul, ternyata dia menyatakan kepada aku dengan ra'yinya. La usakinuka awwal an tabiha. Aku tidak akan tinggal di sebuah tempat yang kamu ada di sini. Langsung pergi Abu Darda, ya, langsung pergi yang tadinya di Syam, pergi menuju ke Madinah, menemui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tanya, kenapa kamu kok balik ke Madinah? Disebutkan kisahnya. Maka Umar pun menulis surat kepada Muawiyah, Alla yabi'a dhalika illa mithlan bi mithlin waznan bi waznin. Tidak boleh jual beli seperti itu kecuali semisal timbangannya sama. Syahidnya barakallahu fikum, Abu Darda rakyat, Muawiyah penguasa, Amirul Mukminin. Siapa yang kuat, siapa yang lemah? Ayuhannas, siapa yang kuat, siapa yang lemah? Yang kuat Muawiyah khalifah, yang lemah Abu Darda rakyat. Muawiyahnya nerima atau tidak nerima? Nerima atau tidak nerima? Tidak menerima. Jika kita hatinya Rasul dan menerima, dia mengatakan, maaf kita dikabar, tidak apa-apa. Tapi tetap Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa arbah menerapkan prinsip hajar, bahkan hajar kulli lagi, dibasan lagi, pindah dari Syam menuju ke Madinah. Pergi. Dan ingat, yang disikapi ini bukan ahlul bid'ah lagi. Yang disikapi ini bukan munafik lagi. Tapi siapa? Sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, disikapi demikian dengan sebab menolak hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu besar di kalangan salaf. Nolak hadis itu perkara besar. Apalagi kalau yang nolak itu ahli bid'ah. Allahumma. Juga disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam bukunya At-Tamhid dari Ubadah Ibn Shamit. Ternyata Ubadah Ibn Shamit juga mengingkari tindakan Muawiyah bin Abi Sufyan yang tadi. Ternyata Muawiyah pun menjawab dengan jawaban yang sama ketika menyampaikan kepada Abu Darda, tidak apa-apa. Maka Ubadah bin Shamit mengatakan, La usakiduka bi ardin anta fiha, aku tidak akan tinggal bersama kamu di buat tempat yang kamu ada di sini. Warahara ilal Madinah, langsung Ubadah pulang balik ke Madinah. Umar mengatakan, kenapa kamu kok balik? Disampaikan kabarnya. Kata Umar, irji ila makani, balik kamu ke tempat penguasa. Tabahallahu ardan nasta fiha walam salu. Allah, semoga Allah menjelekkan sebuah tempat yang tidak ada orang macam kamu ini. Ayo balik. Tidak ada tempat itu. Intinya sama dengan tadi. Sahabat Ubadah bin Shamit dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda menghajar Muawiyah bin Abi Sufyan dengan hajar kulli badani, dalam keadaan mereka berdua rakyat lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, yang dihajar seorang penguasa Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu. Terjadi syahidnya, ya kawan, ketika kita tidak mampu, kondisi kita lemah, kondisi kita tidak berdaya, tidak punya kemampuan, bukan berarti gugur kewajiban hajar. Terus berjalan. Walaupun yang dihajar tidak menerima, Tidak mau rujuk. Banyak kemaslahatan-kemaslahatan penting yang kita capai. Minimalnya Anda beribadah kepada Allah dengan cara itu. Minimalnya hajar dengan hati. Minimalnya juz'i walaupun tidak kulli. Ada saat ini ya Pak. Ayuhannat. Paham apa anda ini? Bisa dipahami dengan baik insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jam berapa sekarang ya Pak? Tiga per dua puluh. Kelihatan ya Pak. Masya Allah. Ada pun yang dibahas oleh para ulama una terkait dengan pertimbangan maslahat dan madarat. Pertimbangan maslahat dan madarat, pertimbangan orang yang menghajar kuat atau tidak kuat, yang dihajar itu mendengar atau mendengar, mau rujuk atau tidak mau rujuk. Barakallahu. Ada satu perkara penting yang perlu diangkat di sini ya kawan, yang harus kita pahami baik-baik. Bedakan antara iqa'ul hajr, mempraktekkan prinsip hajr, dengan da'watun nas ilal hajr, menyeru umat manusia untuk menghajar orang lain, berdakwah kepada umat manusia untuk menghajar orang lain. Bedakan antara dua perkara itu. Ada iqa'ul hajr, mewujudkan sikap hajr. Yang kedua, mendakwai, menyeru orang lain untuk menghajar si fulan. Beda. Kalau itu sifatnya adalah iqa'ul hajr, tindakan kamu yang membekap orang yang menyimpang, itu tidak dipersyaratkan harus kuat, harusnya kemampuan. Walaupun kondisi kamu lemah, tak berdaya, tak punya kekuatan, tetap kamu terapkan prinsip kecil ini, walaupun dengan hati. Lain hanya ketika kamu menyuruh umat manusia, ayuhan nas, wahai umat manusia, hati-hati dengan si fulan, murjid, hajar dia, si fulan. Apalagi hajar dia, itu menyuruh orang lain untuk memboikot si fulan. Kalau sifatnya itu berdakwah, maka ada pembahasan kuat ataukah tidak andanya maslahat atau kamu apa yang kamu sampaikan tadi. Ada pertimbangan maslahat dan mudarat. Mungkin bagi anda ketika itu tidak mampu untuk mengajak orang lain berbuat hajar, kondisi tidak mungkin. Atau mungkin pula bagi anda ketika itu untuk mengajak orang lain hajar, karena kondisinya memungkinkan. Tapi bagi masing-masing individu, insan, individu muslim, tetap berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Individu yang masing-masing barakallah. Ini yang harus dicermati baik-baik. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Satu sisi haji itu tidak gugur. Tidak sebagaimana yang mereka sebutkan gugur karena enggak kuat, gugur karena lemah, itu secara mutlak dengan tanpa ada perincian. Juga bukan berarti kita serampangan dalam berbuat hajar. Kabeh wong dihajar. Semua orang diboikot. Semua orang dihajar. Tidak. Dibahas di awal tadi, ada orang-orang yang layak dihajar. Dengan asbab-asbab yang syar'i barakallahu.